إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, walaupun terlambat, sangat-sangat terlambat. Biasa kita jam 4, ini 4:30. Tapi tadi ada pengumuman, disampaikan apa tidak? Iya, karena ada rapat dengan beliau Ustaz Rijal sampai asar. Kita berangkat dari Mujur jam berapa tadi? Ya, alhamdulillah sampai sinilah. Kita bisa meneruskan kembali membaca kitab Al-Mudur sampai nomor keberapa terakhir? 243, masya Allah. Antum semua ingat? Apa ada yang ngasih tahu? Di grup, dikasih tahu. Hadirin yang dimuliakan, kita lanjutkan. Qala Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ittafaqa ahlul Islami ala anna jami'a as-sahabati عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. أهلul Islam semuanya sepakat bahwa semua para sahabat itu terpercaya, baik terpercaya. Terpercaya dalam hal akidahnya, ibadahnya, manhajnya, perjuangannya, semuanya terpercaya. Dan tidaklah seorang pun menyelisihi kesepakatan ini, kecuali dia adalah orang yang nyeleneh dari kalangan ahlul bid'ah. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semua kaum muslimin sepakat dengan kalimat ini. Sehingga kalau ada mengaku sebagai muslim tetapi dia benci kepada salah satu di antara sahabat atau mencela sahabat secara umum, maka dia adalah ahlul bid'ah. Tidak ragu lagi. Kenapa? Dikarenakan hal ini sudah disepakati oleh para ulama, bahkan kaum muslimin semuanya. Kesepakatan ini kaum muslimin tentunya dibangun di atas hujjah. Apa hujjahnya? Pujian Allah terhadap para sahabat di ayat-ayat yang telah kita baca di awal bab ini. Demikian pula pujiannya Nabi, mana Nabi memutlakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, mutlak. Maka ini sebagai hujjah, pegangan semua kaum muslimin sepakat bahwasanya para sahabat semuanya terpercaya. Bisa dipahami hadirin, dan ini menjadi bagian dari manhaj kita, ibadah kita, i'tiqad kita yang berkaitan dengan sahabat-sahabat Rasul. Qala Muhammad ibn Ali rahimahullah ta'ala, haddathana Muhanna qala sa'altu Ahmada an Ubaidillah ibn Musa al-Abasi faqala kufi faqultu kayfa huwa qala kama syaa Allah qultu kayfa huwa ya Aba Abdillah qala la yu'jibuni an uhaddisa anhu qultu lima qala yuhaddithu bi ahadith fiha tanaqqusun li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba berikut ini wahai kaum muslimin, ada contoh real nyata. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama yang lainnya, ketika didapati adanya seorang yang membicarakan kejelekan atau membicarakan para sahabat dengan nada mencela dan menghina, riwayatnya tidak diterima. Riwayatnya ditolak. Kalau zaman sekarang ini, ilmunya tidak diambil. Kenapa? Karena dia menyelisihi kesepakatan kaum muslimin, menyelisihi manhaj yang hak. Ditinggalkan dia dan tidak diambil ilmunya. Karena apa? Jangan dianggap, oh cuman itu tokoh kesalahannya. Tidak. Itu kesalahan manhajiyah. Contohnya adalah dia mencela sahabat. Tetapi dari ini kita tahu yang rusak manhajnya. Bukan semata pembahasan mencela atau merendahkan sahabat. Melebar dari itu. Ini berbahaya. Yang nampak di mata kita sekarang ini satu hal. Tetapi yang tersembunyi dalam keburukan dan penyimpangan manhajnya sekian masalah. Misal apa? Mendahulukan perasaan daripada hujjah. Dia membaca di berbagai macam sumber-sumber yang tidak jelas. Kemudian dia terbawa oleh kisah-kisah itu. Kisah yang sudah dipastikan oleh Imam Syekh Ibnu Taimiyah, kisah itu dusta, kisah itu bohong, kisah itu jikalau ada penambahannya atau pengurangannya. Jikalau itu ada kisah seperti itu, sungguh Allah telah mengampuninya. Apa kamu meninggalkan pujian Allah dan pujian Rasul yang pasti tentang baiknya para sahabat dikarenakan engkau membaca tulisan yang tidak jelas marjaknya, tempat rujukannya. Buku-buku sejarah berulang kali kami sampaikan, hati-hati. Jangan gegabah membaca buku-buku sejarah. Karena sejarah itu tergantung siapa yang menulisnya. Dia berkepentingan untuk merubah. Seperti halnya PKI di negeri kita. PKI itu musuh kaum muslimin, musuh negara. Bisa-bisanya hendak dirubah, negara ini harus minta maaf kepada PKI. Bahwa negara inilah yang mendzalimi pihak PKI. Sehingga harus minta maaf kepada mereka. Pernah mendengar berita ini kaum muslimin? Ini sejarah. Bisa ditayangkan kebiadaban PKI menjadi sebuah kebalikannya. Mereka terzalimi, teraniaya, pihak yang harus dikasihi. Pihak yang harus, ini sejarah. Sehingga hati-hati, kaidah Ahlus Sunnah menyebutkan semua kisah yang menjelek-jelekan para sahabat, semuanya harus ditolak. Kita berpegang dengan sesuatu yang pasti, yaitu nas, Al-Quran dan As-Sunnah. Kan itu ya kaum muslimin, Belajar manhaj itu penting, metode dalam beragama itu penting, sehingga tidak salah Anda dalam beragama. Di antaranya ini dia. Karena kita manhaj kita mengedepankan nas daripada perasaan atau yang lainnya, maka kita akan benar dalam beragama, sehingga tidak mudah terkecohkan. Kita lihat sikap para ulama kita terhadap seorang yang menyebut-nyebut sebuah riwayat yang berisikan celaan kepada para sahabat, maka tidak diambil hadisnya. Berkata Muhammad ibn Ali rahimahullah ta'ala, haddathana Muhanna, telah menyisahkan kepada kami al-imam Muhanna, qala, beliau mengatakan, sa'altu Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal tentang seorang yang bernama Ubaidillah ibn Musa al-Abasi. Syufu lihat barakallahu fikum, pertanyaan tentang person. Apakah ini bentuk ghibah? Tanya Pak Ustaz, saya betul-betul bertanya, siapa si fulan ini? Boleh diterima ilmunya atau tidak? Pertanyaan ini mengandung konsekuensi menyebut hakikat seseorang. Yang dengan ucapanmu ini akan menjadi pedoman, landasan dasar diterima dan tidaknya ilmu si fulan itu. Maka kamu harus menjawab tepat, tidak lebih tidak kurang, sehingga orang akan menyikapi dengan benar tentang si fulan itu. Contohnya ini pertanyaan. Sehingga pertanyaan tersebut bukan pertanyaan yang salah, waikum muslimin. Itu dalam rangka istifsar, mencari rinci. Saya ragu fulan ini termasuk di antara dai salafi atau bukan. Dia akan hadir, dia akan hadir di wilayah kami dan memberikan ilmu, dibikin pamflet, tablik akbar kah atau namanya, atau kajian rutin, bulanan. Tapi saya kok tidak tahu orang ini. Coba telpon, afwan Ustaz, ada fulan mau datang ke tempat kami, namanya ini. Katanya dia dari Yaman Ustaz. Antum kenal Ustaz? Oh iya kenal. Fulan ini ahlul bid'ah. Loh, dari Yaman Ustaz? Iya, ahlul bid'ah, karena dia muridnya Az-Zindani. Dia adalah ikhwanul muslimin umpamanya. Ya tidak semua yang dari Yaman salafi, Pak. Tidak. Orang sufi yang datang ke Yaman juga banyak, Pak. Medinanya gebrang-gebreng. Ya. Banyak. Kiblatnya habaib, malah Hadramaut. Di sana kaum muslimin tempat mereka berada. Walhamdulillah Ustaz Ana, alhamdulillah jazakallahu khair. Saya selamat, hampir saja saya mau mendatanginya. Karena ada catatan alumnus Yaman. Saya pikir kalau dari Yaman semuanya ahlus sunnah. Oh tidak begitu. Walhamdulillah. Pertanyaan seperti itu bukan salah. Itu adalah manhaj kita. Dalam rangka menjaga agar kita jangan jatuh pada kesesatan. Talabul ilmi harus dipastikan kepada siapanya kita mengambil ilmu. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad, fulan Ubaidillah ibn Musa al-Abasi. Faqala, Imam Ahmad mengatakan kufi, dia dari Kufa sana. Imam Ahmad paham orang ini. Yang kamu tanyakan orang ini kufi, dia dari Kufa sana. Naam. Dia mengatakan fakultu. Fakaifa huwa? Iya, gimana dia Imam Ahmad? Bagaimana posisi dia wa Imam Ahmad? Bolehkah diambil ilmunya atau tidak boleh diambil ilmunya? Ini pertanyaannya. Bukan tanyanya, dia itu profesinya apa, Pak? Pak Ahmad, pedagang telur apa cendol? Ya bukan itu yang ditanyakan, Pak. Bukan profesi duniawi yang ditanyakan. Yang ditanyakan ini adalah dia sikoh, terpercaya atau tidak. Diambil ilmunya atau tidak. Tanyakan kepada ulama kibar Ahmad bin Hanbal. Qala kama sya Allah, dia seperti apa yang Allah kehendaki. Kuldu kaifa ya Abu Abdillah. Aku tanya lagi, bagaimana dia? Wa Abu Abdillah. Faqala la yu'jibuni an uhadditha an. Aku tidak menyukai untuk meriwayatkan hadis dari orang ini. La yu'jibuni. Tidak mengherankanku, yakni aku tidak menyukainya. Aku tidak menyukai orang ini. Aku tidak mau membawakan hadis dari orang ini. Qultu lima, aku bertanya, kenapa? Butuh jawaban tentunya. Kenapa engkau menyikapi orang ini dengan sikap seperti itu? Tidak mau mengambil riwayat dari si fulan ini, tidak mau mengambil hadis dari si fulan ini. Butuh jawaban yang tepat, alasan yang pas, sampai-sampai orang itu tidak diambil ilmunya. Qala Imam Ahmad menjawab, yuhadithu bi ahaditha fiha tanaqqusul ashabi Rasulillah alaihi salatu wasalam. Orang ini membawakan riwayat-riwayat yang terdapat padanya celaan dan hinaan kepada para sahabat Nabi. Apakah ada riwayat-riwayat seperti itu? Oh banyak, Pak. Riwayat yang dibikin oleh Khawarij berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi, itu isinya cacian, makian, celaan, karena mereka menghalalkan darah para sahabat. Ini Syiah meriwayatkan kekejian, yakni palsu, bercerita dengan cerita yang keji tentang sahabat-sahabat Nabi. Sampai hari ini. Beberapa waktu yang lalu, kami di salah satu grup dengan asatidah, ada yang memosting, ini kebencian Syiah terhadap sahabat Nabi. Seorang tokoh besarnya Syiah di Iran sana, di Qum sana, sekarang ini sedang terkena wabah corona. Alhamdulillah. Biar mampu semuanya, Bang. Alhamdulillah. Syukur kita. Ya. Berita yang baru nyampe beberapa hari yang lalu dari masyayikh kita, Syah Arafat Muhammadi. 1000 pasukan Israel tumbang terkena virus corona. Alhamdulillah, mati baik, Pak. Kemudian beliau sebutkan beberapa ayat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentang tentara-tentara Allah kecuali Allah yang Maha tahu. Siapa di antara kita yang tahu ada tentara Allah yang bernama corona itu, yang masuk ke tenggorokan mereka, kemudian pada klepek-klepek, kecet-kecet mati. Ya. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Taunya itu senjata ya, tembakan, bom, nuklir. Jasad yang tidak diketahui oleh mata, tidak bisa dilihat oleh mata, telanjang, harus dengan mikroskop yang sekian kali lipat. Bisa membunuh manusia dalam jumlah yang banyak. Kira-kira yang mereka akan perangi siapa, Pak? Musuh corona mana? Mau ditembak begitu? Tumbang. Ini musibah bisa menimpa musyrikin, kafirin dan juga muslimin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Amin. Yang mau kami sampaikan adalah ucapannya tokoh Syiah, Rafidi. Mereka mengatakan bahwa corona ini adalah penyakit yang timbul dari Abu Bakar dan Umar. Lebih lagi dari Aisyah. Bidat ini pasti dari Aisyah ini. Aisyah radhiyallahu anha, mereka mengkafirkannya. Majnun, sudah gemblung wong ya Pak. Ini na'udzubillahi min dzalik. Itu apa, saking bencinya mereka kepada para sahabat. Sehingga kalau ada riwayat yang mencela mereka, itu sangat mungkin sekali. Dan pasti itu munculnya bukan dari ahlu sunnah, itu dari ahlu bid'ah yang berkepentingan di dalamnya. Sehingga jangan sampai kita meriwayatkannya. Kalau sampai ada di zaman sekarang ini, fulan meriwayatkan hadis-hadis yang mencela para sahabat, dan dia tidak menjelaskan itu batil, maka fulan itu tidak layak diterima ilmunya. Sudah kita lewati, imma dia Syiah atau Khawarij, atau yang penting dia ahlu dhalal, ahlu bid'ah minimalnya. Untuk memastikan dia Syiah atau bukan, butuh didetailkan. Tetapi dia bukan ahlu sunnah. Otomatis bagaimana? Tidak boleh diambil ilmunya. Tidak boleh diambil ilmunya, tegas. Karena adalah prinsip yang harus dipegangi. Qala Hanbal rahimahullahu ta'ala, sami'tu Aba Abdillah yaqul, ahraja ilayna Hundar Muhammad bin Ja'far kutubahu an Syu'bah fakatabna minha, kuntu ana wa Khalf ibn Salim al-Makhzumi atau al-Makhrami, wa kana fiha tilka al-ahadith ya'ni allati fiha dhikru ashabi nabi alaihi salatu wassalam, fama ana falam aktubha wa ma Khalf katabaha al-wajhi kulliha. Qala Aba Abdillah, كنت أكتب الأسانيد وأدعو الكلام. قلت لي أبي عبد الله لما؟ قال لي أعرف ما روى شعبة. قال أبو عبد الله لا أحب أن يكتب هذه الأحاديث التي فيها ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا حلال ولا حرام ولا سنن. قلت أكتبها. قال لا تنظر فيها وأي شيء في تلك من العلم عليك بالسنن والفقه وما ينفعكم. Kisah yang akan kita terjemahkan juga sebuah kisah di mana Imam Ahmad tegas tidak mau menulis riwayat-riwayat yang memuat celaan kepada para sahabat. Kita bacakan. Berkata Hanbal rahimahullahu ta'ala, aku mendengar Imam Abu Abdillah, yani Ahmad bin Hanbal, beliau berkisah di masa talabul ilminya Imam Ahmad bin Hanbal. Akhraja ilayna Gundar, satu hari al-imam Gundar bernama Muhammad bin Ja'far mengeluarkan kepada kami riwayat-riwayat yang dia tulis dari al-imam Syu'bah. Jadi Imam Ahmad sedang talabul ilmi, menulis hadis-hadis. Salah satunya tokohnya adalah al-imam Gundar, Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far ini meriwayatkan riwayat-riwayat dari gurunya, Imam Syu'bah. Sehingga riwayat dari Imam Syu'bah kemudian kepada Imam Gundar Muhammad bin Ja'far, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menulisnya. Ditulis. Suatu saat teriwayatkan sebuah hadis atau sebuah riwayat terdapat padanya celaan kepada para sahabat. Ini menunjukkan fitnah di zaman itu sangat besar. Sampai-sampai hadis-hadis yang memuat celaan pada para sahabat bisa lolos seperti itu. Karena memang fattan, tukang fitnah di waktu itu banyak sekali. Waddol hadis, pemalsu hadis banyak sekali. Sehingga butuh seorang yang ahlinya memalah milih hadis yang sahih, yang lemah, yang benar, yang salah, yang isinya sesuai dengan syar'i, yang isinya batil, itu butuh. Di antaranya Imam Ahmad. Qala bil ma'atakan wa kana fi tilkal ahadith, aku di waktu itu bersama seorang temanku yang bernama Khalaf ibn Salim al-Mahrami. Aku bersama orang ini duduk. Karena di waktu itu ada beberapa riwayat-riwayat yang disampaikan, diimlakkan, didiktekan. Riwayat yang di situ terdapat penyebutan celaan kepada para sahabat Nabi. Ini dia. Fa'ana lam aktubha. Aku tidak mau menulis. Adapun Khalaf temanku menulis semuanya. Qala Abu Abdullah, Imam Ahmad melanjutkan kisahnya. Kuntu aktubul asanid. Aku cuma menulis sanadnya saja. An fulan, an fulan, an fulan, ditulis sanadnya. Isi riwayatnya saya tidak wa'adul kalam. Aku tidak menulis isi riwayat itu. Karena apa? Bermuatan mencela sahabat. Qultu li Abdullah, aku pun bertanya kepada beliau, kenapa Imam Ahmad engkau tidak mau menulis? Qala, beliau mengatakan, li'arifa ma ruwa Syu'bah, hanya untuk mengetahui apa yang diriwayatkan Imam Syu'bah sanadnya. Adapun isinya tidak. Kemudian beliau memberikan nasihat, arahan, bimbingan dalam menyikapi tulisan-tulisan yang berisikan celaan kepada para sahabat. Termasuk buku-buku sejarah yang diadopsi sekarang ini dan diterjemahkan sekarang ini ke bahasa Indonesia. Terbitan Syiah di negeri kita, terbitan apa? Mizan. Hati-hati. Terjemahan-terjemahan mereka sangat mengerikan. Wong jangankan terjemahan kata-kata manusia, terjemahan Al-Quran saja kalamullah, mereka berani untuk menambah-nambah kalimat dan menerjemahkan kepada makna yang batil. Itu dia. Jadi Al-Quran yang ada atau kitab suci yang ada pada Syiah, itu bukan Al-Quran yang ada pada kita, tetapi Al-Quran yang sudah ditambah-tambahi dengan kisah-kisah penghinaan kepada para sahabat dan ghulu kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Hati-hati wahai kaum muslimin, mereka di negeri kita mulai menggeliat kaum Syiah ini dan mendapatkan posisi di jabatan kepemerintahan. Hati-hati, jangan sembarangan beli buku. Buku-buku terjemahan di supermarket itu banyak. Ya, dikelompokkan buku-buku Islami banyak sekali. Profesor ini, profesor ini menulis atau menerjemahkan atau ya, jangan sembarangan salah baca, salah ilmu. Salah ilmu sesatlah kamu. Ya. Beliau mengatakan, la uhibbu, aku tidak menginginkan, aku tidak menyukai, an yuktaba hadhil hadis, untuk ditulis hadis-hadis yang di situ terdapat celaan kepada para sahabat Nabi. Aku tidak menyukai itu. Ya. La halal la haram la sunan. Yani total maksudnya. Pembahasan halal, pembahasan halal haram ini baik, tetapi ketika pembahasan itu dibingkai dan disisipi dengan celaan kepada satu orang sahabat saja, apalagi sahabat yang banyak, aku tidak menyukainya. Qala aktubuha qalla tadur fiha. Tapi aku menulisnya. Bagaimana? Kamu tidaklah engkau, janganlah engkau melihat padanya. La tandur fiha, jangan engkau melihat pada tulisan itu. Jangan engkau melihat Berarti boleh membaca tidak, Pak? Jangan kamu melihatnya. Oh, berarti ora apa-apa, aja uruh tok baca ora apa-apa. Lah baca ora kambe ora uruh sih kepripun niku, Pak? Maksudnya apalagi membaca, melihat pun jangan. Wa ayu syai'in fi tilka minal 'ilm? Ilmu apa yang ada pada buku itu, yang ada padanya riwayat-riwayat celaan kepada para sahabat? Ilmu apa yang ada pada buku itu? Maknanya tinggalkan total. Tapi kan di situ ada ini, ada enggak usah. Ada pembahasan adab, ada pembahasan akhlak, enggak usah. Tinggalkan itu total. Karena di situ terdapat penyimpangan fatal, mencela sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Alaikum bisunani wal fiqhi. Wajib bagimu yang kau pelajari adalah sunnah-sunnah Nabi. Fil fiqh, dan memahami sunnah-sunnah Nabi. Wa ma yanfa'ukum, dan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Sudah tahu buku itu ada kalimat yang mencela Abu Hurairah. Oh, ini bukunya Syiah. Ciri khasnya Syiah itu. Ini ada yang mencela Muawiyah. Wah, ini kebatilan ini. Wes, enggak usah dibaca. Tapi tuku-tukunin duit larang loh. Wong salahmu tuku. Nah. Disunahkan kalau buku itu sesat, bakar. Walaupun di situ ada ayatnya, ada hadisnya, bakar. Bukan membakar ayat dan hadis yang kita maukan, bukan itu niatan kita, tetapi menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari bacaan yang sesat tersebut. Ayat jadi situ dalam rangka membenarkan kebatilan isi buku itu. Sangat berbahaya. Hadis yang ditulis di buku itu juga dalam rangka untuk membenarkan kebatilan yang ada di buku itu. Bakar. Jangan sampai kamu simpan, kemudian cucumu yang tidak tahu apa-apa, jahil, mendapati buku itu di rumahmu. Bahkan tersimpan rapih, diikat, bak layaknya warisan. Kini menimbaeh. Ya, bacaannya adalah kebatilan. Dinyatakan oleh, disangka oleh cucumu itu adalah buku pusaka warisan leluhur, padahal buku batil. Dua kemungkinan. Yang pertama, cucumu akan mengatakan engkau sesuai dengan buku itu otomatis, kan itu adalah bacaanmu. Setelah cucumu tahu itu batil, berarti oh, mbahku ahlul batil ya, bukunya batil kabeh, padahal antum salafi. Dua-duanya rugi. Qala Ahmad bin Hanbal. Yang berikutnya masih berkaitan dengan pembahasan kita. Kana Sallam ibn Abi Muti' aghada kitab Abi Awanah alladhi fihi dhikru ashabi nabi fa ahraqa ahadith al-A'mash tilka. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, dulu Al-Imam Sallam ibn Abi Muti' mengambil kitab karya Imam Abu Awanah, di mana dalam kitab tersebut terdapat riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Imam A'mash yang menyebutkan celaan kepada para sahabat. Apa yang beliau lakukan? Al-Imam Sallam ibn Abi Muti' membakar riwayat-riwayat tersebut. Dibakar oleh beliau. Ya, riwayat-riwayat tersebut yang membawakan celaan kepada para sahabat. Qala al-Fudail ibn Ziyad. Fudail atau Fadl. Qala Fadl ibn Ziyad rahimahullahu ta'ala. Masih berkaitan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Berkaitan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sami'tu Aba Abdillah. Yani Ibn Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Dufi'a ilayhi atau dafa'a ilayhi rajulun. Kitaban fi ahadithu mujtama'ah. Atau mujtama'ah ma yunkiru fi ashabi Rasulillahi alaihi salatu wassalam. Wa nahwu. Fanadara fihi thumma qal. Ma yajma'u hadhihi illa rajulun su'un. Wa sami'tu Abu Abdillahi yaqul. Balagani Sallam ibn Abi Muti' annahu jayla bi'awanah. فاستعار من كتابا كان عنده في بلايا مما راه الأعمش فدفعه إلى أبي عوان يعني الأعمش فذاب سلام به فأحرقه فقال رجل يا أبي عبد الله أرجو ألا يدره ذاك شيئا إن شاء الله فقال أبو عبد الله يدره بل يؤجر عليه إن شاء الله. Kisah yang bersama berkata Fadl ibn Ziyad, aku mendengar Imam Ahmad ibn Hanbal. Suatu hari ada seseorang yang membawa kitab terkumpul padanya hadis-hadis yang mengingkari sahabat-sahabat Rasul, menghina, mencela, mengkritik dengan kritik yang tajam. Di buku tersebut terdapat riwayat-riwayat itu. Fanadara fihi, Imam Ahmad melihat buku itu. Imam Ahmad ulama Ahlussunnah wal Muslimin, dilihat oleh beliau. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, tidaklah mengumpulkan riwayat-riwayat ini kecuali pasti dia orang yang jelek. Fonis Imam Ahmad langsung, buku ini ditulis oleh orang yang jelek. Di buku ini riwayat-riwayat yang menghina para sahabat. Maka hati-hatilah kaum muslimin. Dulu saya pernah bercerita, dulu pernah saya belajar buku sirah di pondok sebelum mengenal Ahlu Sunnah di Kebarongan sana. Diajarkan buku tersebut berjilid-jilid sampai datang masa jilid terakhir membahas tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Dicela, dimaki dalam buku itu. Di awal-awal buku itu berisikan tentang sejarah Nabi, Badul Wahyu, awal mula adanya wahyu. Terus sampai perang. Siapa yang menyangka ternyata di jilid-jilid terakhir buku tersebut terdapat celaan kepada sahabat-sahabat Nabi. Maka berhati-hatilah kaum muslimin. Buku tersebut beredar di negeri kita berbahasa Arab dan sudah diterjemahkan. Itu salah satu buku di antara buku sejarah. Ya, karena itu berhati-hatilah. Kalau kamu dapat itu, maka klaim Imam Ahmad tepatkan, ini buku karangan orang yang jelek. Sami'tu Abu Abdillah yaqul. Kemudian Abu Abdillah bercerita, dulu telah sampai kepadaku berita Sallam bin Abi Muti yang tadi kita bacakan. Beliau datang kepada Imam Abu Awanah meminjam sebuah kitab yang ada padanya. Ternyata dalam buku tersebut pun terdapat musibah tersebut. Yani dimuat beberapa riwayat-riwayat yang berisikan mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, yang diriwayatkan oleh Imam A'mash. Fadafahu ila bi'awana yan al-A'mash fadaba salam bi fahraqahu. Diberitahukan kepada Imam Abu Awana riwayat-riwayat tersebut, maka riwayat tersebut pun dibakar. tidak bukunya utuh karena bisa dipisahkan itu. Karena ulama yang menulisnya ulama Ahlussunnah, Imam Abu Awana. Ini riwayat berbahaya. Comot dan dibakar oleh Imam Sallam Ibn Abi Muti'. Riwayat-riwayat tersebut. Hadirin yang melihatkan, tiba-tiba ada orang yang berkata kepada Imam Ahmad mendengar, dibakar. Mengerikan sekali. Dibakar. Orang ini mengatakan, aku berharap semoga perbuatan dia tidak membahayakan. Ya, ini membakar riwayat yang ada badannya celan terhadap sahabat Nabi. Imam Ahmad yang mendengarkan kalimat ini berkata, ya durruh, membahayakan, membakar buku yang di situ terdapat riwayat yang mencela sahabat Nabi, kamu anggap itu membahayakan? Imam Ahmad marah. Bahkan kata beliau, saya berharap kepada Allah dia mendapatkan pahala dengan dia membakarnya. Yujar alaih, diberi pahala dia insyaallah karena dia membakar buku atau karya tulis yang terdapat padanya celaan-celaan kepada para sahabat. Bisa dipahami hadirin? Masya Allah, ini ketegasan para ulama kita dalam menyikapi penyimpangan dalam bab yang satu ini. Qala Abu al-Harith Muhammad ibn Ahmad as-Sa'ir rahimahullah ta'ala, جاءنا عدد وما هم ذكروا أنهم من الرقة أو من الرق من الرقة فوجهنا بها إلى أبا عبد الله هكذا العبارة ما تقول في من زعم أنه مباح له أن يتكلم في مساوئ أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أبو عبد الله هذا كلام سوء رديء يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس. Sikap tegas Imam Ahmad berikut ini dalam menyikapi orangnya. Kalau tadi menyikapi buku, sekarang orangnya. Disebutkan oleh Imam Abu al-Harith Muhammad bin Ahmad Sa'ir, suatu hari datang kepada kami beberapa orang, rombongan. Di antara rombongan tersebut ada di antara riqah. Riqah itu budak yang sudah dimerdekakan. Mereka pun digiring karena jumlahnya banyak, yakni diantarkan para tamu ini, rombongan ini, menuju majlis Imam Ahmad bin Hanbal. Guna mereka datang ke majlis Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian disampaikan kepada Imam Ahmad sebuah pertanyaan. Ternyata di antara rombongan ini ada yang memiliki pola pikir yang batil. Maka dilaporkan kepada Imam Ahmad, sebelum mereka datang ke majlis Imam Ahmad, ini lagi dalam keadaan diantar rombongan ini, tanyakan kepada Imam Ahmad, matakul fi man za'ama annahu mubah, apa pendapatmu, apa yang akan kamu katakan Imam Ahmad tentang seseorang yang berpendapat dia menyangka bolehnya ayatakallam untuk berbicara fi masawi'i ashabi Rasulillah, tentang keburukan-keburukan yang ada pada para sahabat Rasul. Orang ini berpendapat mubah, boleh menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan yang ada pada para sahabat, boleh. Ini ada di antara rombongan itu yang memiliki pola pikir seperti itu. Apa yang diucapkan Imam Ahmad? Faqala Abu Abdullah, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian beliau mengatakan, hadza kalamu su'in radi, ini ucapan yang keji, yang rendah, yang jelek, yang buruk. Yujanabun haula, mereka itu jauhkan. Jauhkan mereka itu. Walau jalasun, jangan mereka biarkan duduk bersama kita. Jangan biarkan dia bermajlis dengan kita. Yubayyin amrum linnas, bahkan harus kita terangkan kepada manusia tentang pemikiran batil mereka itu, agar manusia berhati-hati dari mereka ini yang baru datang ini. Masya Allah, Imam Ahmad tegas. Dan tidaklah beliau mengatakan, nanti saya tak nasihati dulu, nanti saya tak nikos debat dulu, saya akan jelaskan. Tidak. Ada yang bertanya, kenapa kok Imam Ahmad keras seperti itu? Kau tidak melalui nasihat dulu, mbok yau ditampa dulu lah, kon jagong medang-medang di sita apa kepriwe, baru kemudian dibantah. Kalau dia tetap, ya baru ditahdir. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena perkara ini kaum muslimin adalah satu hal yang sudah diketahui oleh umat Islam. Siapa yang memuji, mencintai dan menghormati para sahabat Nabi, dia ahlu sunnah. Siapa yang mencela sahabat-sahabat Nabi, merendahkannya dan menghinakannya, maka dia ahlu bid'ah. Ini hal yang sudah diketahui oleh umat. Sehingga kalau ada orang-orang yang seperti itu, ini sudah pasti ahlu bid'ah. La yujanasun, tidak boleh bermajlis dengan kita. Yujanab, jauhi. Tidak boleh datang. Mereka ahlu dolal. Masya Allah. Bisa dimengerti hadirin. Di sini ada sebuah faedah. Menyelamatkan diri dari kebatilan lebih didahulukan. Menyelamatkan diri pribadi masing-masing dan menyelamatkan ikhwan salafiyin atau santri-santri kita atau yang lainnya, itu lebih didahulukan daripada kita berpikir mengobati mereka yang sudah terkena penyakit. Datang orang ke Masjid Shadiqul Amin, ya, orang ini pola pikirnya rusak. Kamu punya pola pikir, pendapat, terima saja dulu, terima saja dulu. Tidak apa-apa masukkan ke sini. Begitu antum menerima tamu ini, apa yang dianggap oleh para muridmu? Dia tamu terhormat. Dia teman ustaz. Orang akan menyangka baik kepada orang yang rusak ini gara-gara tingkahmu. Yang harus kamu lakukan, usir dia. Fulan siapa? Dia ini orang yang membela-bela Muhammad bin Hadi. Usir dia. Tidak boleh masuk ke ruangan sini. Satpam, hentikan. Jangan boleh masuk. Putar haluan, balik. Begitu tegas. Jangan sampai ada di antara ikhwan kita terkena fitnah disangka kita bertemanan dengan si fulan ini. Tegas ikhwan, tegas. Jangan basa-basi, nanti kamu jadi basi. Ngerti basi Pak? Mambu. Hati-hati ikhwan, zaman-zaman sekarang ini harus perketat penjagaan. Kalau satpam ada tidak jadwal ronda di sini mungkin? Belum ada? Di beberapa tempat sudah ada jadwal ronda. Mereka ngerondani apa? Ya maling. Ngerondani para ya mungkin akan berbuat jelek. Kalau ustaz tampil sebagai penjaga. Fulan akan datang, siapa fulan ini? Dia bersama si Roja'iyun umpamanya. Waduh, orang ini bikin masalah. Hentikan langkahnya, tidak boleh masuk. Tidak ada yang mau menemuinya dan tidak boleh masuk. Dijauhkan dia. Loh, tamu Pak Ustaz apa yor kepenak gitu usir ya, usir. Jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan kamu akan rusak nanti pondokmu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Yang berikutnya kaum muslimin. Yang terakhir, dan masuk yang terakhir aja. Qala Awwam Ibnu Haushab rahimahullahu taala. Dzakaru mahasina ashabi Muhammadin. Udzkuru rahimahullahu taala beliau mengatakan udzkuru mahasina ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ta'talif alaihim quluban nas. Wa la tadhkuru masawihim fatahrishun nas alaihim. Qala Syekh Jamal al-harsh al-khushunah wahtarash al-qam hasyadu wal ma'na turithu al-adawatu al-baghda. Berkata Imam Al-Awwam Ibn Haushab rahimahullahu ta'ala, udhkuru mahasina sahabi Rasulillah. Hendaknya yang kalian sebut adalah kebaikan-kebaikan para sahabat-sahabat Rasulullah. Sebut kebaikan-kebaikan para sahabat-sahabat Rasulullah. Yang akan terjadi apa? Engkau akan menjadikan hati manusia mencintai para sahabat. Wala tadhkuru masawihim. Dan jangan kalian sebutkan kejelekan-kejelekan yang ada pada para sahabat. Karena engkau akan membuat manusia benci kepada para sahabat. Ini nasihat dari beliau. Sehingga wahai kaum muslimin, kalau ada seorang membawakan kisah atau ucapan seorang tetapi isinya adalah mencela dan menghina para sahabat Nabi, itu ditanyakan, kamu tujuannya apa? Membuat manusia benci kepada para salaf? Oh tidak, tidak, ini cuma kisah saja. Tidak. Walaupun kamu berniat hanya kisah, tetapi yang kamu bawakan kisah-kisah yang terjadi pada para sahabat, yang dengan itu manusia akan benci. Hati-hati, jangan. Kalau kamu tetap seperti itu, kamu ahlul bid'ah. Yang harus kita lakukan adalah sebagaimana ayat dan hadis Nabi, mereka menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan, bukan mereka, itu Al-Quran dan Sunnah, menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan para sahabat Nabi. Demikian pula dengan para ulama salaf, kemudian para ulama berikutnya sampai hari ini. Ulama yang mengajarkan dakwah salafiyah semuanya menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat agar kita mencintai mereka dan kita meniru dan mengambil ilmu dari mereka. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Tadinya mau sampai 5:30, mulai jam 4:30 sampai jam 5:30. Tetapi sepertinya sudah terlalu sore. Bukan antum mau cepat-cepat pulang, mumpung masih terang, bukan nanti hujan juga. Di korting 10 menit. Begitu, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.